إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار معاشر المسلمين جمع جمع رحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'allaha wa ati'ur rasul, wa ulil amri minkum. Fa'in tanazza'atum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan taatlah kalian semua kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dan demikian pula kepada pemerintah, kepada penguasa, kepada ulil amri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dijelaskan oleh Fadilati Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ketika seorang muslim, ketika seorang mukmin mendengar dan taat kepada pemerintah, ketika seorang muslim menaati pemerintah penguasa selama bukan dalam permasalahan maksiat, maka berarti dia telah melaksanakan tiga hak, berarti dia telah menunaikan tiga hak, tiga kewajiban. Yang pertama kata beliau, dia telah melaksanakan atau kamu menunaikan kewajiban untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan istilah lain, ketika seorang muslim taat kepada pemerintah, berarti hak Allah subhanahu wa ta'ala telah tertunaikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memerintahkan dalam ayat tadi, untuk masing-masing dari kaum muslimin menaati pemerintah muslim, masing-masing dari kaum muslimin mendengar dan taat kepada penguasanya yang muslim. Kemudian hak yang kedua adalah hak kepada pemerintah muslim itu sendiri. Sehingga ketika seorang muslim menaati pemerintahnya, ketika seorang muslim menaati penguasanya, berarti dia telah melaksanakan kewajiban untuk mendengar dan taat, tunduk dan patuh terhadap penguasa dan pemerintahnya. Kemudian yang ketiga, kata beliau hafizahullahu ta'ala, ketika seorang muslim menaati pemerintah dan penguasanya dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, berarti dia telah menunaikan ataukah memberikan hak muslim yang lainnya. Yang demikian dikarenakan ketika masing-masing dari muslim mendengar dan taat serta patuh kepada pemerintah dan penguasanya, maka yang terjadi adalah ketenangan, kenyamanan, ketenteraman. Masing-masing dari kaum muslimin merasakan stabilitas yang luas, jalan pemerintah, dari pemerintahan bisa menjalankan aktivitasnya, kaum muslimin juga bisa menjalankan aktivitasnya. Namun kalau seandainya masing-masing dari kaum muslimin mereka memberontak penguasa, masing-masing dari kaum muslimin membelot membangkang tidak taat kepada pemerintah, maka yang terjadi seperti yang tidak lama kita dengar, seperti yang ada pada hari-hari ini di negara Syria ataukah Suriah, terkhusus di kota Aleppo, yang terjadi tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, yang terjadi anak-anak terlantar, yang terjadi kaum muslimin merasakan perkara yang mencekam, yang menakutkan, dikarenakan peluru menghujani mereka, bom-bom juga dilancarkan ataukah diarahkan kepada mereka, bahkan lebih daripada itu juga rudal-rudal yang skala besar turut diarahkan kepada mereka. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah akibat kalau seandainya seorang muslim tidak taat kepada penguasa. Inilah akibat kalau seandainya masing-masing dari kaum muslimin memberontak kepada penguasanya. Yang terjadi adalah kondisi yang tidak stabil. Yang terjadi adalah kondisi yang mencekam. Tidak bisa melaksanakan sholat. Apalagi melaksanakan sholat Jumat seperti sekarang ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala juga menjelaskan, ketika Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, ketika Rasul alaihi salatu wassalam memberitakan terkait dengan orang-orang khawarij, terkait dengan orang-orang teroris, terkait dengan orang-orang pemberontak, kata Rasul alaihi salatu wassalam, fa inna laqitumuhum faqtuluhum, di mana saja kalian dapati orang-orang khawarij, para teroris, para pemberontak, maka bunuhlah mereka. Maka di masa kita sekarang, karena ada pihak yang berwenang dan bertanggung jawab, maka berarti kita membantu pemerintah untuk melaporkan kalau di sana ada teroris, kalau di sana ada pemberontak dan semisalnya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan dan memberitakan terkait dengan orang-orang khawarij tadi, beliau merintahkan untuk kaum muslimin memerangi dan membunuh orang-orang khawarij, para teroris dan pemberontak. Namun perhatikan ma'asyiral muslimin, kata beliau hafizahullah ta'ala, ketika Rasul alaihi salatu wassalam memberitakan dan menceritakan sifat dari penguasa yang zalim, sifat dari pemerintah yang kejam, yang zalim, yang tidak adil, maunya minta hak, tidak mau memenuhi keinginan dari rakyatnya. Sehingga kata Rasul alaihi salatu wassalam, ketika ada sebagian sahabat ataukah para sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, afalan nabidhuhum ala za'inda dzalik, apakah boleh bagi kami untuk memberontak penguasa kami ketika itu? Apakah boleh bagi kami untuk mengangkat senjata kepada pemerintah kami ketika itu? Ketika pemerintah zalim, ketika pemerintah bengis, ketika pemerintah tidak adil dan semisalnya, maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, la ma aqamu fikumus salah. Jangan, tidak boleh, selama pemerintah masih menegakkan salat di hadapan kalian, selama kalian masih mengetahui bahwa pemerintah tersebut mereka masih menegakkan salat. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dijelaskan oleh fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kenapa Rasul alaihi salatu wassalam terkait dengan orang khawarij memerintahkan untuk dibunuh, namun ketika berbicara dengan penguasa dilarang untuk memberontak? Dikarenakan orang-orang khawarij mereka terjatuh dalam kebid'ahan, dikarenakan orang-orang teroris mereka terjatuh dalam kebid'ahan, yakni akidah dan keyakinan bolehnya untuk memberontak penguasa muslim, bolehnya membunuh penguasa muslim, padahal itu menyimpang dari yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang pertama kami sebutkan tadi, dan juga bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian bahwa Rasul alaihi salatu wassalam merintahkan kepada kaum muslimin untuk membunuh para pemberontak orang-orang khawarij, dikarenakan kalau seandainya khawarij ini masih subur, masih berada di mana-mana, maka yang terjadi adalah kondisi yang tidak stabil, dikarenakan akibatnya tidak cuma dirasa oleh pemerintah saja, namun seluruh kaum muslimin. Kita lihat kondisi di Aleppo, di negara Syria, yang memberontak cuma satu ataukah dua kelompok. Namun seluruh mayoritas kaum muslimin mereka merasakan kondisi yang mencekam di kala itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan para penguasa, meskipun mereka zalim, meskipun mereka tidak adil, meskipun mereka keji, meskipun mereka jahat, akan tapi itu cuma sampai pada tingkatan minim, maksimalnya adalah al-kabair, yaitu dosa-dosa besar, tidak sampai pada kebid'ahan. Sehingga kezaliman, ketidakadilan, dosa yang mereka laksan, yang mereka lakukan, itu kejelekan dan dosanya akan kembali kepada mereka sendiri. Namun, terkait dengan kalau seandainya kaum muslimin memberontak dan semisalnya, maka yang terjadi, seluruh kaum muslimin akan merasakan hal yang tidak baik. Seluruh kaum muslimin akan merasakan kondisi yang mencekam, tidak aman dan semisalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat yang mulia, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan, inna awwala, sesungguhnya di antara pertama kali, dari tanda ataukah sifat kemunafikan seseorang, adalah ta'nuhu li imamihi. Ketika dia mau sudah mencela, ketika dia sudah mau menjelekkan penguasanya, maka ini merupakan awal dan tanda dari kenifakan seseorang, kata sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Salah satu sebab dan usaha serta ikhtiar yang bisa kita lakukan agar kita memiliki penguasa muslim, agar kita memiliki penguasa dan pemerintah yang baik, yang adil, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan syariat Islam. Di antara yang bisa kita lakukan adalah berdoa, mendoakan kebaikan kepada pemerintah kita. Kita manjatkan doa-doa yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu yang mustajab. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan, lau kanal imamu adilan falahul ajru wa alaika syukr, wa in kanal imam wa idza kanal imamu jairan fa'alaihil wizru wa alaika sabr. Kata seorang sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kalau seandainya pemerintah mereka adil, maka berarti mereka akan mendapatkan pahala. Dan wajib atas kalian untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau seandainya pemerintah tidak adil, zalim, dan semisalnya, maka dosa akan mereka tanggung nanti di yaumul qiyamah. Dosa, laknat, dan hukuman dari Allah azza wa jalla akan ditimpakan kepada mereka. Wa alaika sabr, dan wajib atas kalian semua untuk bersabar. Tidak boleh untuk memberontak. Tidak boleh untuk menjelek-jelekan penguasa dan semisalnya. Wajib atas kalian untuk bersabar kepada penguasa, kepada pemerintah selama mereka masih menegakkan sholat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu bimbingan yang diajarkan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad, lau a'lamu anna li da'watan mustajabah la saraftuha lil imam la saraftuha lis sultan. Kalau seandainya aku mengetahui bahwa aku memiliki doa yang mustajabah, aku memiliki doa yang akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya aku akan arahkan doa tersebut untuk kepenguasa, agar Allah azza wa jalla memperbaiki, memberikan hidayah dan taufik kepada pemerintah, kepada penguasa. Kemudian juga diriwayatkan dari Fudhal bin Iyad rahimahullahu ta'ala, semisal ataukah semana dengan apa yang didoakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tadi. Lau anna li da'watan mustajabah ma sarraftuha illa li sultan. Kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, yang pasti akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya tidak akan aku tujukan, niscaya tidak akan aku arahkan, kecuali kepada pemerintah, kecuali kepada penguasa. Kemudian kaum muslimin yang hadir ketika itu bertanya kepada beliau, wahai Abu Ali, yani wahai Fudail, wahai Imam, kenapa kalau seandainya engkau memiliki doa yang mustajab, engkau arahkan kepada pemerintah, kepada penguasa, tidak kamu arahkan kepada keluarga ataukah diri engkau sendiri? Maka beliau menjelaskan, karena kalau seandainya aku berdoa dengan doa yang mustajab tersebut untuk diriku sendiri, maka kebaikan itu cuma aku sendiri yang merasakannya. Sedangkan kaum muslimin yang ada di negeriku, mereka tidak bisa merasakannya. Namun kalau seandainya aku berdoa dengan doa yang mustajab tersebut, agar pemerintah, agar penguasa, mereka baik, mereka adil dan semisalnya, maka yang akan dirasakan kaum muslimin, mereka akan merasakan seluruhnya, dari ujung barat sampai timur, mereka merasakan baiknya penguasa, mereka adilnya, merasakan keadilan yang ada pada penguasa. Sehingga ini merupakan maslahat, ini merupakan kebaikan yang sifatnya pribadi, demikian pula terkait dengan sifatnya menyeluruh kaum muslimin. Sehingga Imam Fudail bin Ayyad lebih memilih untuk mengarahkan doa yang baik dan mustajab tadi untuk kebaikan pemerintah dan penguasanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, "Alladzi la yad'u lis-sultan fa fihi bid'atun min bid'atin qabihah wa hiya al-khawarij al-khuruj 'ala al-a'immah." Kata beliau, siapa saja yang tidak mau mendoakan kebaikan untuk penguasa, untuk pemerintah, pemerintah muslim ataukah penguasa muslim, maka berarti pada dirinya terdapat bid'ah yang jelek, yang buruk. Yani akidah khawarij, akidah teroris dan pemerintah. Keyakinan bolehnya memerangi penguasa muslim. Keyakinan bolehnya untuk mengangkat senjata melawan pemerintah kaum muslimin. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita manfaatkan waktu-waktu yang mustajab pada waktu yang kita miliki. Di antara azan dan iqamah, sepertiga malam yang terakhir, pada waktu hari Jumat sore sebelum tenggelam matahari, ketika sujud ataukah sebelum salam, kita manfaatkan untuk berdoa, mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, agar mereka mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka bisa menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kaum muslimin akan merasakan keamanan, kaum muslimin akan merasakan kenyamanan, dan kaum muslimin akan merasakan ketentraman. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.